بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنستقل الحديث كتاب الله، أخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khana fil rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada kita petunjuk, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah golongkan kita termasuk hamba-hambanya yang bersabar dan bersyukur. Karena orang-orang yang bersabar dan yang bersyukur itulah yang bisa mengambil hikmah dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menciptakan alam semesta ini dan mengatur segala perputarannya, alam tara annallaha sakhara syamsa wal qamar kullu yajri ila ajali musamma, tidakkah engkau melihat bahwa Allah yang telah mengatur perjalanan matahari dan bulan, dan semua berjalan pada waktu sampai batas yang telah ditentukan. Allah juga menyatakan inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur, sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda yang bisa difahami, bisa dimengerti oleh hambanya yang sabar, yang penyabar, hambanya yang syakur, yang ahli syukur. Hamba-hambanya yang sabar menetapi ketentuan, ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sabar di dalam menetapi ketaatan kepada Allah, menjalankan tugas ibadah. Hamba-hambanya yang juga syukur, yang menerima nikmat dengan penuh rasa sukacita, diiringi dengan sanjungan pujian kepada Allah, dan dimaknai nikmat tersebut untuk sebagai fasilitas mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah diberitakan, meski kita tidak bersandar pada perhitungan akan terjadinya apa yang tengah ramai dibicarakan oleh manusia, bahwa akan terjadi khusyufus syams, maka kita sekali lagi tidak bersandar terhadap perhitungan hisab, namun kita akan melakukan apa yang disyariatkan di saat kita melihat sesuai dengan ketentuan syariat. Maka apabila apa yang diperkirakan itu terjadi dan nampak terlihat, insyaallah kita akan menunaikan salat khusyuf di sini secara berjamaah. Dan apabila apa yang diperkirakan tidak terjadi, dan kalaupun terjadi dan tidak nampak, maka hukum dikembalikan kepada apa yang menjadi pondasi untuk diletakkan di sana amalan tersebut. Namun di luar itu, kita amat sangat merasa beruntung ketika kita melihat fenomena tanggapan manusia dengan adanya berita kabar akan terjadinya sesuatu yang langka. Mereka sebagiannya menyambut, bahkan sebagiannya konon mempersiapkan dengan segala macam apa yang harus dikorbankan, apa yang harus dibelanjakan, dan apa yang harus dicurahkan, baik waktu, tenaga, harta. Namun hanya sedikit dari kalangan manusia yang kemudian menjadikan itu sebagai tanda-tanda untuk mengingat akan kebesaran Allah, akan maha kuasanya Allah, akan ketentuan-ketentuan yang Allah atur sedemikian rupa, yang di sana akan menunjukkan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, karena hanya Allah yang mampu untuk mengatur segalanya, yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kita merasa beruntung, yang di situ kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu bahwa pijakan diciptakan kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Dan kita tahu bahwa dunia dengan segala isinya itu adalah terlaknat kecuali zikir kepada Allah, mengingat Allah, dan perkara-perkara yang menunjang untuk terwujudnya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau seorang yang menempuh jalan sebagai seorang muta'alim, mempelajari ilmu, atau seorang yang mu'allim, mengajarkan ilmu. Selain daripada itu semua terlaknat. Dan itulah di sana terpisah dari kalangan manusia di dalam menghadapi segala apa yang terjadi di muka bumi. Kebanyakannya tidak memaknai dengan makna yang agung, makna yang sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah, dimaukan oleh Allah, dan telah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam risalahnya. Tapi menanggapi, menghadapi, menyikapi dengan apa yang mereka pahami dari latar belakang hawa nafsu dan kejahilan. Sementara tugas ibadah, tidak ada satupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan seorang muslim, seorang mukmin di atas dasar iman dan keislamannya, melainkan di sana akan mendapati peluang-peluang ibadah yang banyak. Dan tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi kecuali sudah ada bimbingan dari risalah yang dibawa oleh seorang yang mulia, termulia dari kalangan para rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa keberuntungan kita yang berikutnya adalah ketika kita telah difasilitasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan ada semacam keluhan. sebagian kecil yang sampai kepada kita. Ada beberapa masyarakat kaum muslimin yang ingin sesungguhnya melaksanakan sholat khusuf, namun mereka tidak punya tempat, atau mereka tidak ada yang mengarahkan, membimbing atau memimpin untuk kegiatan tersebut. Bahkan telah disampaikan ke beberapa tokoh yang dianggap menjadi imam atau menjadi tokoh di tengah masyarakat pun tidak ada tanggapan. Mereka ingin menunaikan ibadah kepada Allah dan ingin menjalankan ajaran-ajaran Islam, khususnya peristiwa yang langka. Kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki akan terjadinya itu. Sementara kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelapangan, tempat kita punya, alhamdulillah. Sampai kepada kita ilmu, sampai kepada kita bimbingan sunnah, dan ada di antara kita yang bisa kita ikuti, bisa memimpin kita melaksanakan sholat sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan kita anggap sesuatu yang terlewat ini sesuatu yang biasa, tapi kita rasakan itu sebagai sebuah nikmat yang agung, nikmat taufik, nikmat hidayah, dan nikmat irsyad wal bayan, dan nikmat wasail, wasilah. Segala macam terpenuhi. Sehingga amat sangat sayang ketika tidak dimanfaatkan dan tidak menambah. Kita termasuk golongan orang yang sabar dan syukur atas segala apa yang telah diberikan kepada kita. Sabar menetapi ibadah kepada Allah dan syukur terhadap segala nikmat yang telah kita peroleh. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Terlanjutkan pelajaran kita, termasuk pada bab husnul khuluqi idza faqihu. Bab kebagusan akhlak atau bagusnya akhlak ketika mereka faqih, berilmu. Akhlak yang mulia ini sudah memiliki kedudukan yang mulia, ditambah lagi ketika bersamaan dengan itu seorang yang berakhlak mulia tersebut dia memiliki kefaqihan, memiliki pemahaman yang kuat terhadap ilmu. Kita baca hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'imi bil laili. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang benar-benar akan mendapati dengan bagusnya akhlak dia derajat seorang yang dia menegakkan qiyamul lail. Seorang yang berakhlak mulia akan mendapati kedudukan seperti kedudukannya seorang yang dia senantiasa menegakkan qiyamul lail. Dan kita tahu bahwa qiyamul lail termasuk diantara ibadah salat. Ya, yang paling afdal ba'dal faridah sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Afdal salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah ya salat malam. Dijelaskan oleh Syekh Zaid rahimahullahu taala wa ghafara lahu fi hadzal hadis dalilun ala fadli husnil khuluqi. Di dalam hadis ini merupakan dalil atas keutamaan akhlak yang mulia. Wa fadli qiyamil lail, dan sekaligus menjelaskan tentang keutamaan qiyamul lail. Karena yang dijadikan sebagai ukuran untuk mengangkat satu keutamaan amal tertentu, tentu kedudukannya berada di posisi yang tinggi. Yang dijadikan sebagai ukuran ya, untuk menimbang amalan yang lain tentang keutamaannya, tentu adalah dia amalan yang tinggi keutamaannya. Kemudian amalan yang ditimbang dengannya juga setimpal. Jadi kedua-duanya memiliki keutamaan. ولنعلم أن حسن الخلق أساس أساسه تحقيق الإسلام والإيمان والإحسان. Dan agar kita tahu bahwa akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, pondasi dasarnya adalah mewujudkan apa yang ada di dalam Islam maknanya, dan apa yang ada di dalam iman maknanya, dan apa yang ada di dalam al-ihsan. Ketika telah mewujudkan al-islam, al-iman, wal-ihsan, maka disitulah pondasi dasar untuk akhlak mulia. Wa ayyu khuluqin la yartakizu ala hadhil maratib, dan budi pekerti yang mana saja yang tidak berporos di atas tahapan-tahapan ini, ai al-islam biarkanihi, yaitu Islam dengan rukun-rukunnya al-khamsah, yang lima. Martabatil iman biarkanihi as-sittah, dan tingkatan-tingkatan iman dengan rukun-rukunnya yang enam. Martabatil ihsan bi ruknihil azim, dan tingkatan ihsan dengan rukunnya yang agung. Ai inna khuluqan la yaqumu 'alaiha fa laysa bi syar'iyyin. Maka kalau ada budi pekerti nampak indah, nampak bagus, nampak mulia, tapi tidak dibangun di atas tahapan Islam, iman, dan ihsan, falaisa bisyar'iyyin, maka budi pekerti yang tampak luhur itu tidaklah termasuk akhlak yang syar'i. Nah, sehingga maknanya tidak semua orang yang memiliki budi pekerti yang dikenal, yang nampak baik secara pandangan manusia, itu lalu memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan derajat mulia. Di sinilah perbedaan antara orang-orang yang berislam, beriman, dan menetapi memaknai al-ihsan dengan selainnya. Terlebih lagi dibandingkan dengan mereka kaum kuffar. Meski sebaik apapun mereka punya sifat-sifat kemuliaan, yang kalau sekiranya dibangun di atas Islam itu akan mendongkrak derajatnya menjadi tinggi, tapi ketika tidak didasari dengan Islam, semuanya sia-sia. Memang akan mendatangkan kebaikan ketika itu kebaikan, tapi sebatas di dunia akan ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dia suka menolong orang yang susah, kalau seandainya dia suka memudahkan kesulitan, maka Allah akan balas kebaikannya. Tapi kebaikan itu hanya dibalas di dunia. Adapun di akhirat semuanya akan berganti dengan azab, dikarenakan tidak ada punya pondasi yang akan menjadikan nilai-nilai kebaikan itu bermanfaat. Maka jangan tertipu, jangan menjadi terpedaya, dan sekaligus kita juga bisa memahamkan orang-orang awam ketika mereka menganggap bahwa selain ahlu sunnah itu lebih berakhlak, sehingga ada yang punya prinsip kalau mau belajar akhlak, belajarlah dari jamaatut tabligh atau belajar dari kaum sufi. Nah, atau ada yang melihat bahwa banyak kebaikan-kebaikan itu yang justru disandang oleh orang-orang kafir, dari sopan santunnya, dari lemah lembutnya, dari kejujurannya, dari kedisiplinnya, dari sportivitasnya, dan seterusnya. Itu jangan sampai kita tertipu, karena itu tidak ada nilainya, bukan akhlak yang syar'i. Faida faqahu ar-rajulu maratibad dinil islami 'ilman wa 'amalan wa da'watan wa jihadan li nafsihi wa li ghairihi faqad hasuna khuluquhu. Maka apabila seorang itu telah paham tingkatan-tingkatan agama Islam secara keilmuan, memahami ilmunya, lalu mengamalkannya, lalu menyebarkannya dan memperjuangkannya untuk dirinya dan untuk orang lain, maka sungguh dia telah menjadi orang yang mulia budi pekertinya. Fa'alaihi ayunammiya khuluqahu. Maka di atasnya itulah dia akan menumbuhkan budi pekertinya. Wa dzalika bihusnil muamalah, dan itu dengan memperbagus muamalahnya. Fi ma yata'allaqu bihuquqillahi 'azza wa jall, dengan apa yang terkait berkaitan dengan hak-hak Allah 'azza wa jalla. Ala ikhtilafi anwa'iha, dengan berbagai macam ragam jenis model-modelnya. Min fara'id wa wajibat wa mustahabbat wa ittiqa'il muharramat wal makruhat, baik berupa perkara yang wajib dari fara'id dan wajibat, atau perkara yang mustahab yang semuanya bentuk perintah, dan juga yang terkait dengan bentuk larangan, menjaga diri dari perkara yang diharamkan dan yang dibenci. Ini mu'alah, mu'amalah bainahu wa bainallahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang menjadi pokok untuk mengukur akhlak seseorang. Karena kebanyakan hanya terpaku pada mu'amalah antar sesama manusia saja, sehingga sering dihancurkan prinsip dengan satu kaidah atau ungkapan, percuma sholat, tekun sholat, tapi tidak menghargai, atau tapi ya tidak memiliki muamalah yang baik terhadap sesama. Nah, sehingga dinomorduakan atau dianggap menggugurkan ketika seorang dianggap kurang luas di dalam bergaul, dianggap kurang guyub rukun dalam bermasyarakat, dianggap kurang mengikuti adat istiadat yang berlaku di masyarakat, dianggap tidak baik akhlaknya, dan dianggap percuma dia itu giat rajin beribadah. Ini tolok ukur akhlak yang keliru. Ya, ketika berusaha istiqamah di atas sunnah, membawa diri untuk berada pada batasan-batasan sunnah, bergaul hanya pada tingkat yang dibolehkan di dalam syariat, dan menjaga diri dari yang tidak dibolehkan, ini dianggap tidak berakhlak. Maka ini sudah keliru mendefinisikan pengertian tentang apa yang dimaksud oleh mereka berupa akhlak. Fa innaha huququn 'azimah, karena sungguhnya itu merupakan hak-hak yang agung. Wal qiyamu biha fardhu 'ainin, dan mendirikan menegakkan akhlak-akhlak tersebut hukumnya fardhu 'alal a'yan, fardhu 'ain, masing-masing berkewajiban sendiri-sendiri. Kama yatajalla husnul khuluqi fi husnil mu'amalati ma'al khalqi 'ala ikhtilafi tabaqatihim. Sebagaimana akan tampak juga baiknya di dalam berakhlak, di dalam bermuamalah, ya akan tampak bagusnya akhlak di dalam dia bermuamalah dengan baik bersama sesama, antar sesama, terhadap sesama, ya, pada jenjang-jenjang tabaqat yang berbeda-beda di antara mereka. Ma'akhwanil mu'minin alladzina yattafiquna ma'ahu fil aqidah wal manhaj. Terutama terhadap ikhwah, sesama kaum mukminin yang mereka sama satu akidah, satu manhaj. Ini menjadi area paling utama untuk ditunaikan akhlak di dalam bermuamalah. Sebagaimana dia akan bagus bermuamalah kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah, maka ditunaikan hak-hak saudara-saudaranya, seakidah saudara-saudaranya, semanhaj dalam tabaqat-tabaqat mereka yang bertingkat-tingkat pada level kelasnya masing-masing. Nah, karena kita tahu bahwa di kalangan manusia ada yang pertama Rasul alaihi salatu wasalam, ya, para nabi, para rasul, dan terkhusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat. Ya. Kemudian para ulama. Kemudian dari kalangan manusia ada orang tua, ayah, ibu. Dari kalangan manusia ada anak. Dari kalangan manusia ada tetangga, dari kalangan manusia ada suami, ada istri, dan seterusnya. Itu semua harus ditunaikan pada tabaqatnya masing-masing dan sesuai dengan kadar yang diperlukan yang sesuai. Wa haula'i lahum, dan mereka-mereka itu lahum mahabbah khasah, mereka memiliki kecintaan yang khusus. Wa husnu khuluqin ma'hum fid darajatil ula, ya, berakhlak dengan baik terhadap mereka ini pada derajat yang pertama, yang seakidah semanhaj. Maka bisa menjadi ukuran ketika seorang itu bersama, ya, ikhwah salafiyin ahlu sunnah seakidah semanhaj, muamalahnya tidak baik, itu kepada orang lain, ya, besar kemungkinan lebih parah. Kalau berani mengkhianati sesama Salafiyin. Ya. Berani mengelabui atau berani menghinakan, merendahkan, menjatuhkan dan tidak menunaikan hak-haknya, ini sudah bisa menjadi patokan, apalagi kepada orang lain. Nah. Karena hukum asalnya orang-orang yang mereka satu akidah, satu manhaj, itu akan sama-sama kuat di dalam berpegang pada prinsipnya. Nah, akan menyelisihi prinsip itu manakala ada yang rusak, ada yang cacat. Wa ma'a sa'iril muslimin bil ukhuwatil islamiyah, kemudian terhadap seluruh kaum muslimin dengan ukhuwah islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena sungguhnya kaum muslimin, kaum mukminin mereka bersaudara. Ya, hukum asalnya kaum muslimin seluruhnya bersaudara. Hanya saja di dalam memperlakukan al jazaul ihsan ila al ihsan, adakah balasan untuk kebaikan selain kebaikan? Ya. Al ihsan musjalatun. Kebaikan itu tidak terbatas kepada siapa saja. Namun ada pemetaan di dalam syariat. Bagaimana caranya berbuat baik kepada kaum muslimin dari kalangan awamun nas, orang awam. Bagaimana berbuat baik kepada kaum muslimin dari kalangan ahlul ahwa, ada caranya. Bagaimana bermuamalah kepada kaum muslimin dari kalangan ahlul ma'asi, dari kalangan ahlul bid'ah, semua ada porsi dan ada paketnya untuk memberikan kebaikan-kebaikan dan sikap yang terbaik terhadap mereka. Mabita'awuni 'alal birri wa taqwa. Mau membahu, bekerja sama di dalam kebaikan dan taqwa. Mabitawasi bil haq, dan saling menasihati dengan al-haq wa tawasi bil sabr. Ini prinsipnya. Saling menasihati dengan kesabaran. Sehingga ketika ahlu sunnah bersikap tegas terhadap ahlul bid'ah, itulah kebaikan yang diberikan kepada mereka. Karena menjadi kejahatan apabila melihat saudaranya sedang tergelincir dan jatuh, terbawa arus penyimpangan, dibiarkan. Bahkan dipuji. Ya, bahkan didukung. Ini namanya kejahatan. Karena prinsipnya, siapa saja yang sedang menempuh jalan di atas bid'ah, berarti dia sedang menuju kebinasaan. Ahlu sunnah, dengan kasih sayangnya menyelamatkan mereka, dan sekaligus menyelamatkan orang lain agar jangan ikut sengsara. Itu kebaikan. Hanya saja mereka tidak paham. Dianggap ahlu sunnah ketika berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan menasihati orang-orang untuk jangan ikut terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada, dianggap keras. Dianggap tidak memiliki kasih sayang. Dianggap tidak hikmah dan seterusnya. Laqab-laqab jahiliyah disematkan kepada ahlul haq. Walau lam yajid syai'an yuqaddimuhu illa al-kalimata at-tayyibah wal ibtisamah fi wajhi sahibihi allati yatawata'u 'alayha al-qalbu wal-lisan wash-shafatan lakana mimman hasuna khuluquhu wa hasunat mu'amalatuhu. Kalau seandainya tidak ada sesuatu pun untuk dipersembahkan, artinya untuk diserahkan kepadanya, diarahkan kepadanya sebagai sebuah sikap kebaikan, kecuali kalimat thayyibah, satu kata yang baik, atau senyum, atau berwajah ceria terhadap sahabatnya, yang akan mendatangkan hati menjadi senang, dan juga lisan, dua buah bibir. Naam. Lakana mimman hasana khuluquhu wa hasanat mu'amalatuhu. Itu cukup untuk termasuk sebagai usaha berbuat baik dengan akhlak, ya, dan berbuat baik dengan muamalah. Lidha jaa al-madahu li husnil khuluqi alladhi yatajalla fi ma sabaqa dzikruhu. Oleh karenanya telah datang pujian terhadap akhlak yang baik yang tampak pada apa-apa yang telah disebutkan tadi. Ai fi husni ta'amul bima yata'allaqu bi huquqillah wa fima yata'allaqu bi huquqil khalqi ala ikhtilafi tabaqatihim. Yani berakhlak yang baik di dalam bermuamalah, ya, yang terkait dengan hak-hak Allah dan juga yang terkait dengan hak-hak makhluk dengan jenis-jenis tabaqat mereka masing-masing. Wa hatamal kafir, bahkan sekalipun bersama orang-orang kafir, na'am, yahsunul muslim khuluquhu bil kalimatit thayyibah, tetap seorang muslim mendahulukan untuk bermuamalah kepada mereka menampakkan akhlak dengan kata-kata yang baik, wa da'wah shadiqah, dan mengajak dengan, ya, kebenaran, kejujuran, liyadkhula fil islam, agar mereka bisa menerima dan bisa masuk ke dalam Islam. Wallin yabda'u bihi fi kulli syai'in. Warumal kufar. Lemah lembut itu menjadi pembuka awal yang didahulukan dalam segala sesuatu, walaupun dengan orang-orang kafir. Nah, walaupun kepada orang-orang kafir. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Wala yunzi'u min syai'in ila syana. Sungguhnya lemah lembut ketika ada pada satu perkara itu tidaklah kecuali akan menambah indah, dan ketika dicabut dan hilang dari satu perkara kecuali akan menjadikan jelek perkara tersebut. Wala'alahu yakunu lahu a'zamul athari fayaqbalul kafiru 'ala ad-dukhul fil islam. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang membekas di dalam hatinya, sehingga si kafir itu akan bisa menerima hidayah, sehingga tertarik dan masuk ke dalam Islam. Nah, ya, tentunya bukan basa-basi mengikuti apa yang dimaukan oleh orang kafir. Bukan maknanya demikian. Linul kalam, rifq, itu semua dengan prinsip di atas. Lakum dinukum waliyadi. Ya. Karena sekarang juga sedang digeser makna untuk hikmah, untuk lemah lembut, untuk Islam rahmatan lil alamin, dibawalah prinsip-prinsip Islam untuk mengalah dan upayakan menerima prinsip-prinsip kufar, sehingga hilang prinsip al-wala wal bara. Dan dianggap ketika bersikukuh di atas al-wala wal bara, meskipun berupaya untuk menyampaikan dengan cara yang baik, ini masih dianggap fundamental, dianggap ekstrim, dianggap radikal, dan sebagainya. Ya, ukurannya bukan ukuran prinsip Islam, tapi ukurannya bagaimana orang-orang kafir itu ridha. Kalau mereka ridha, baru dianggap Islam rahmatan lil alamin telah dilaksanakan. Tapi kalau mereka tidak ridha, maka dianggap pelaksanaan dakwah Islamnya masih tidak baik. Sementara, ya, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan sekali-kali orang Yahudi dan orang Nasara ridha kepada kalian, ya, kecuali kalian mengikuti agamanya. Jadi menyampaikan dengan cara yang baik tetap di atas batasan prinsip Islam. Kalau mereka terima, kalau tidak, hidayah di tangan Allah. Tidak perlu kemudian kita bermujamalah, muwazanah, insaf, ya, berbahasa basi, apalagi mentolelir apa yang ada pada mereka, dan apalagi mau barteran ajaran dengan mereka. Nah, ini awal da'watul ibtidaiyah, dakwah membuka hidayah. Beda lagi maqamnya ketika ya amma waktu ma'rakatil jihad. Kalau sudah di medan laga itu beda lagi. Idza abau, ketika mereka enggan, fa innallaha tabaraka wa ta'ala amara bil ghilzah. Allah perintahkan kaum muslimin untuk bersikap keras alaihim, kepada mereka. Wal iqbal ala qatlihim wa hazimatihim, dan menghadapi mereka untuk ya memerangi mereka, namanya di medan laga. Kalau sudah mereka diajak dengan baik tidak mau, ya bahkan mereka menentang, bahkan mereka memusuhi, bahkan mereka yang lebih dahulu ya berupaya menghancurkan Islam, ya kaum muslimin tidak boleh diam, tidak boleh terus sopan, ya hormati. Kalau sudah begitu ya sudah, ya kalau bahasanya Abu Amr, jual ya beli, ya. Masa orang jual biarkan saja. Nah, ya begitu, tidak mencari musuh, tapi kalau sudah ada ya gimana lagi. Nah, dan jihad itu bukan ajaran radikal, karena itu ada di dalam Al-Quran. Dan dengan jihad menjadi mulia kaum muslimin, hanya saja sekarang ini zaman fitnah, dengan munculnya orang-orang yang merusak makna jihad, akhirnya kaum muslimin menjadi minder untuk mengucapkan kata jihad. Takut bilang jihad, nulis jihad itu sudah radikal. Ya. Telepon tulis jihad, foto wartawan, nah paham radikal. Ya, berarti di Al-Quran berapa banyak kata jihad. Nah, itulah fitnah. Ketika muncul banyak yang menjadi korban, dan kaum muslimin ahlu sunnah paling pertama menjadi korbannya. Nah, ini yang bisa kita baca. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah lanjutannya kita baca pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Jazakumullah khair. Walhamdulillah rabbil alamin. Fadluhu habadzakumullah.